50 languages. 73. 73. Memperbolehkan sesuatu. Memperbolehkan sesuatu. Apakah kamu sudah boleh menyetir mobil? Apakah kamu sudah boleh menyetir mobil? Apakah kamu sudah boleh minum alkohol? Apakah kamu sudah boleh minum alkohol? Apakah kamu sudah boleh pergi ke luar negeri sendiri? Apakah kamu sudah boleh pergi ke luar negeri sendiri? Boleh, boleh. Bolehkah kami merokok di sini? Bolehkah kami merokok di sini? Bolehkah orang merokok di sini? Bolehkah orang merokok di sini? Bolehkah orang membayar dengan kartu kredit? Bolehkah orang membayar dengan kartu kredit? Bolehkah orang membayar dengan cek? Bolehkah orang membayar dengan cek? Bolehkah orang membayar hanya dengan uang tunai? Bolehkah orang membayar hanya dengan uang tunai? Bolehkah saya menelepon saja? Bolehkah saya menelepon saja? Bolehkah saya menanyakan sesuatu? Bolehkah saya menanyakan sesuatu? Bolehkah saya mengatakan sesuatu? Bolehkah saya mengatakan sesuatu? Dia tidak boleh tidur di taman. Dia tidak boleh tidur di taman. Dia tidak boleh tidur di mobil. Dia tidak boleh tidur di mobil. Dia tidak boleh tidur di stasiun kereta. Dia tidak boleh tidur di stasiun kereta. Bolehkah kami duduk di sini? Bolehkah kami duduk di sini? Bolehkah kami melihat menu makanannya? Bolehkah kami melihat menu makanannya? Bolehkah kami membayar sendiri-sendiri? Bolehkah kami membayar sendiri-sendiri?